بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti risalah ini, إتحاف الخلف بأحاديث في مذهب السلف. Kita masuk pada pembahasan bab yang pertama, bab at-tamassuk bil kitabi was sunnah. Ada tiga hadis yang disebutkan dalam bab ini, satu sama lain saling menjelaskan. Fa aqul at-tamassuku bil kitabi was sunnah. At-tamassuk secara bahasa ialah al-akhdhu bi syai', mengambil sesuatu. Wa ta'alluqu bihi, bergelantungan dengannya, berkaitan dengannya. Wal i'tisamu bihi, dan beri'tisam dengannya, menjaga diri, menghalangi diri dengannya. Itu at-tamassuk, diterjemahkan dengan bahasa berpegang teguh. Yani ambil, ambil terkait dengannya, halangi, jaga dirimu dengannya dari hal-hal yang menyimpang daripadanya. Itu tamassuk. Lafaz ini mengandung makna pembuktian, bukan slogan. Tamassuk bukan semata-mata disuarakan, tapi dibuktikan langsung dalam amaliyah. Barakallahu fikum. Al-bil kitab, at-tamassuk bil kitab. Al-kitab yani kitabullah, wa huwa al-Qur'anul Karim. Al-kitab ketika dibahasakan oleh para salaf, Al-Kitab, dan digandeng dengan As-Sunnah, maka Al-Kitab huwa Kitabullah wa huwa Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, kitab suci kaum muslimin. Wal-Qur'an huwa kalamullah ta'ala munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quranul Karim dalam pandangan akidah Ahlus Sunnah ialah kalamullah. Dia adalah firman-firman Allah, kalam-kalam Allah. Munazzalun, yang diturunkan dari Allah Azza wa Jal. melalui Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairu makhlukin, dia bukan makhluk. Ini akidah Ahlus Sunnah. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir dengan kesepakatan semua ulama. Itu akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah. Sehingga dikatakan dengan tegas, Al-Qur'an adalah kalamullah, diturunkan dari Allah Azza wa Jal, bukan makhluk. Minhu bada'a, dari Allah permulaannya. Yani Allah yang pertama kali berfirman dengannya. Adapun Malaikat Jibril, muballigh, menyampaikan kalam Allah. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, muballigh, menyampaikan kalam Allah Azza wa Jal. Ada kaidah di kalangan para ulama dalam bab akidah, al-kalam kalamu man qalahu mubtadi'an, la kalamu man qalahu muballigha. Yang namanya al-kalam, sebuah kalam, sebuah ucapan, adalah ucapan orang yang pertama kali mengucapkannya, bukan orang yang menyampaikannya. Kitabullah Al-Qur'anul Karim, Allah Ta'ala yang pertama kali berfirman dengannya, maka dia kalamullah. Jibril mubaligh saja, Rasul sallallahu alaihi wasallam mubaligh saja. Bukan kalam Jibril, bukan kalam Rasul, tapi kalam Allah Azza wa Jalla. Difaham insyaallah ya? Itu minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah akan kembali. Ada dua makna disebutkan oleh para ulama. Ilahi ya'udu wasfan, yang pertama, kembali kepada Allah sebagai sifatnya. Kalamullah sifatnya Allah Azza wa Jal. Yang kedua, haqiqatan ya'udu ilahi ta'ala fi akhir zaman. Di akhir zaman nanti Al-Quranul Karim akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Yakni akan diangkat dari muka bumi ini kepada Allah, sehingga tidak tersisa lagi kalamullah di muka bumi. Hilang dari mushaf-mushaf, hilang dari hati-hati kaum muslimin, hilang semua dari muka bumi ini. Diangkat kepada Allah Azza wa Jalla sebagai penghormatan, pemuliaan kepada kalamullah. Itu di akhir zaman. Itu disebutkan dalam hadis Ibnu Majah dari Hudzaifah Ibnu Yaman, dan dia hasan. Barakallahu fikum. Ini Al-Kitab, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah, dibahas dalam pembahasan buku-buku akidah salaf. Maka tamassuk bil kitab, maknanya kitab, mengambil kitabullah. Kita terkait dengan kitabullah, berpegang teguh dengan kitabullah. Kita berlindung, menghalangi diri dengan kitabullah dari hal-hal yang menyimpang daripadanya. Itu tamassuk bil kitab. Qala was sunnah, dan dengan as-sunnah. As-sunnah barakallahu fikum memiliki banyak makna tergantung bidang ilmunya. As-sunnah di kalangan ahli hadis maknanya ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Segala sesuatu yang disandarkan kepada beliau SAW, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, ikrar takrir beliau, akhlak beliau, fisik beliau, itu semuanya adalah as-sunnah inda alil hadith. Ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah. Ya, apa-apa yang disandarkan kepada beliau SAW, baik ucapan sabda Rasul, namanya sunnah qauliyah, atau perbuatan Rasul, sunnah fi'liyah, atau takrir Rasul, beliau mengikan sesuatu, sunnah takririyah, atau sifatnya Rasul, meliputi sifat khalqiyah, fisiknya Rasul, dan khuluqiyah, perangainya Rasul. Ini semuanya adalah sunnah inda ahli hadis. Ada pula as-sunnah inda al-fuqaha al-fiqih. As-sunnah adalah lawan daripada wajib. Amal ini hukumnya sunnah, yakni tidak wajib. sunnah sama dengan mustahabbah, sama dengan nafilah. Ya, amal yang mustahab yang dicintai, nafilah yang dianjurkan, mandubah yang dihasung. Nafilah, mustahabbah, mandubah, tatawu', hakada. Ini sunnah indah ahli fiqih. Semua amal-amal yang enggak wajib hukumnya. Tapi yang dibawakan sekarang bukan itu. La hadza wa la hadza. Yang diinginkan dalam kalam salaf ketika mereka mengatakan sunnah Rasul, itu as-sunnatul ammah. Sunnah secara umum, secara luas. Maknanya apa? Hadyuhu sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syari'atuhu. Syariatnya yang datang dari Allah Azza wa Jal. Di sini sunnah maknanya lawan dari bid'ah. Difahami? Sunnah lawan daripada bid'ah. Kalau sunnah sesuai dengan bimbingan Rasul, kalau bid'ah berseberangan dengan bimbingan Rasul. Dan ini yang dimaukan sekarang ini dalam pembahasan kita, dan itu makna kata-kata as-sunnah ketika dilafalkan oleh para salaf. Difahami ya? Sunnah Rasul, artinya bimbingan Rasul secara umum, dan itu meliputi Islam secara keseluruhan. Islam secara keseluruhan disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan i'lam annal Islam huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Ketahuilah agama Islam, Islam adalah sunnah Rasul. Sunnah Rasul adalah Islam. Itu sesuai dengan mana umum. Dengan mana umum. Sehingga meliputi akidah, meliputi prinsip-prinsip akidah, prinsip keimanan, meliputi perkara tauhid, ibadah, ahkam syariah, akhlak, adab, semuanya. Perintah yang dikerjakan, larangan ditinggalkan, berita yang diberi, yang dibenarkan. Islam secara kafah itu sunnah. Difahami ya? Ada yang hukumnya wajib, ada yang tidak wajib. Ada yang terkait dengan akidah, ada yang terkait dengan hukum-hukum syarak. Semuanya adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu rujukannya Al-Qur'anul Karim, hadis beliau, ijma' para salaf. Dan itu dimaksudkan dengan as-sunnah dalam pembahasan sekarang. Sehingga dimaknakan dengan at-tamassuk bil kitabi was sunnah, kita harus mengambil bimbingan Quran, bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus selalu terkait dengan Quran, dengan sunnah. Kita harus membentengi diri kita, menjaga diri kita dengan Quran dan sunnah dari hal-hal yang menyimpang daripadanya. Barakallahu fikum. Sehingga meliputi semua agama Islam secara keseluruhan. Itu mana tamassuk bil kitabi was sunnah. Sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. Bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawannya adalah bid'ah. Paham ya? Lawannya adalah bid'ah. Barakallahu fikum. Sehingga meliputi semua Islam secara kafah. Semoga dipahami dengan baik. Ada benar kalam ulama cukup banyak. Nukilan-nukilan dari para ulama dahulu, ulama sekarang, yang menerangkan tentang makna sunnah dengan berbagai macam bidangnya. Sunnah indah ahli hadith dibahas di buku Mustalah. Sunnah menurut para fuqaha dibahas dalam usul fiqih. Sunnah menurut kalam salaf lawan daripada bid'ah dibahas oleh para ulama salaf dalam buku-buku manhajiyah mereka, buku-buku akidah mereka. Barakallahu fikum. Semoga dipahami. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang pertama. Dinikmati ya. Dinikmati insyaallah. Fa aqul al haditsul awwal. Hadis yang pertama. Ini kalau dihafalkan Zain ya. Senin depan hafalan bagus ya. Diri semua menghafal pakai sanadnya gitu Zain ya. Zain enggak? Zain lah. Insyaallah Zain. Masa seminggu enggak apal-apal satu hadis. Insyaallah. الحديث الأول قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه Muslim ibn Hajjaj, Abul Husain An-Nishaburi, An-Nishabur rahimahullah ta'ala, penulis kitab Sahih Muslim yang masyhur di kalangan kita, ada Imam Muslim. Beliau muridnya Imam Bukhari, muridnya teman seperjuangannya, sahabat karibnya. Ini dua kitab yang sepakat di keabsahannya oleh para ulama, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau berkata dalam kitab Sahihnya, dalam pembahasan sanad, ini namanya ilmunya mangkul. Ilmu mangkul sesuai dengan manhaj ahli hadis. Ini menggunakan tariqatul wijada. Sebab itu tidak kalah sama LDI. Nah, LDI tidak mangkul asli. Ini mangkul asli langsung sama Rasulullah SAW. Menggunakan namanya tariqatul wijada. Apa itu wijada? Wijada itu ialah mendapati sebuah kitab karya ulama yang masyhur dan dipastikan karya beliau. Kita menukil, menghikayatkan dari beliau dalam buku tadi. Kita mendapati sebuah hadis dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim masyhur, kitab Imam Muslim. Kita menukil dari beliau dengan mengatakan qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Itu kata para ulama nyambung sanadnya langsung ke Imam Muslim. Imam Muslim membawakan isnadnya sampai sama sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mangkul. Itu mangkulnya Ahlussunnah Salafiyin Syar'i. Dengan apa? Wijada. Barakallahu fiik. Jadi mangkul, jangan khawatir. Kajian itu mangkul semua. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Nama beliau Abdullah bin Muhammad. Masyhur dengan kunyahnya Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Penulis kitab Musannaf. Penulis kitab Al-Musannaf ibnu Abi Syaibah. Kitab rujukan untuk mengetahui asar salaf. Kalamnya sahabat, kalamnya tabi'in, atau tabi'in dalam perkara fiqih, ahkam syariah dan perkara-perkara yang lain. Ini rujukannya, pakai sanad. Tinggal kamu hukumi sahih dhaifnya. Barakallahu fikum. Ini beliau, gurunya Bukhari Muslim. Qala wa Ishaq ibnu Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim bil Hamdalah. Masyhur dengan sebutan Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai ini teman karibnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dia adalah gurunya Bukhari Muslim. Orang pertama yang punya ide. Orang pertama yang punya ide untuk mengumpulkan hadis Rasul yang sahih saja. Itu beliau. Ishaq bin Rahawai atau bin Ibrahim. Disampaikan di majelis. Beliau punya ide. Kalau seandainya ada yang mengumpulkan hadis Rasul dengan sanadnya, tapi yang betul-betul sahih saja, ada ahsan. Itu langsung masuk ke hati Imam Bukhari, langsung beliau berazam untuk mengumpulkannya. Jadilah Sahih Al-Bukhari. Itu dari beliau, idenya. Imam Bukhari yang mewujudkannya. Ada Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rahawai. Persahabatan dengan Imam Ahmad luar biasa. Sehingga banyak pendapat-pendapat yang sama. Ini pendapat Ahmad wa Ishaq. Ahmad wa Ishaq. Kata. Dulu sempat ada madhab Ishaqiyah merujuk kepada beliau. Terus sudah hilang masa itu. Tapi di buku-buku fiqih sering disebutkan madhabnya beliau. Ada qaul Ahmad wa Ishaq wa fulan itu beliau Ishaq bin Rahawai. Imam kita barakallahu. Qala jami'an an Hatim. Semua dari Hatim. Qala Abu Bakar. Abu Bakar bin Abi Syaibah mengatakan haddatsana Hatim bin Ismail al-Madani. Hatim yang di atas adalah Hatim bin Ismail al-Madani. Kalau Ishaq mengatakan An-Hatim, Abu Bakar mengatakan Haddathana Hatim. Itu Imam Muslim memperinci semuanya. Yang An, yang Haddathana, yang Akhbarona, itu Imam Muslim. Teliti dalam bab ini. Di zaman sekarang, siapa yang menirunya? Yang tahu? Di zaman sekarang, siapa yang menirunya? Masyhur dengan itu. Siapa ya, Pak? Yang menirunya adalah Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam buku-buku beliau. Itu rinci beliau sama sekali. طيب قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل المدني عن جعفر بن محمد هو جعفر بن محمد الباقر tahu nama ini beliau adalah ahlul bait dari keturunannya Ali dari keturunan Husain bin Ali ada Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib maksud dengan Ja'far as-Sadiq dia ini seorang ahlul bait seorang ahli hadis seorang sunni seorang abid ahli ibadah ini kalau Syiah itu kayak beliau ini mereka salafi semua salafi semua ya kan ada Ja'far bin Muhammad as-Sadiq qala an abihi dari bapaknya namanya Muhammad wa Muhammad bin Ali al-Baqir Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib al-Baqir putranya Ali Zainal Abidin Muhammad al-Baqir ini juga termasuk sosok ahli hadis pada masanya al-bait sunni abid luar biasa bapaknya Ali Zainal Abidin juga seorang ahli hadis seorang ahli ibadah seorang sunni ma'ruf dengan Zainal Abidin Ali Zainal Abidin bapaknya lagi Husain bin Ali cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini isnadnya ahlul bait Ja'far an Muhammad an Ali an Husain an Ali itu isnadun sahihun isnadnya ahlul bait yang paling sahih dan semuanya ahlu sunnah tidak ada yang syiah tidak ada yang rafidah barakallahu fikum qala bi mengatakan dakhalna ala Jabir bin Abdullah kami pernah masuk menemui sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari sahabat Ansar sahabat Jabir ma'ruf fa dzakara haditsan tawilan fi hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah belum menyebutkan hadis yang sangat panjang, panjang sekali tentang hajinya Rasul SAW. Panjang, kalau dibawakan mungkin sampai 3-4 lembar, panjang banget. Tidak mungkin saya sebutkan semua. Taib wafihi disebutkan dalam petikan hadis itu sebuah lafaz. Ini yang kita inginkan dalam bab sekarang ini. Kata Rasulullah SAW, waqad taraktu fikum. Sungguh aku tinggalkan di tengah-tengah kalian ma sesuatu lan tadhillu ba'dahu kalian tidak akan dhalalah tidak akan sesat setelah itu dhalalah adalah kesesatan dikarenakan tidak ada ilmunya juga dimasukkan dhalalah sesat dikarenakan ilmu juga tapi pada umumnya kalau sesat dalam kondisi dia orang yang punya ilmu namanya riwayah. Tahu bedanya ya? Ada orang Masya Allah sebelumnya alim, sebelumnya ahlul ilmi, ahlul sunnah, salafi, mengerti ilmu, mengerti sunnah, mengerti syariah, kok menyimpang? Itu namanya riwayah. Orang yang namanya ghawin. Namanya ghawin, ghawi. Paham dong? Kalau keumuman orang, ya awamunnas, orang-orang yang enggak masyhur dengan keilmuannya, menyimpang, sesat, itu namanya dolalah. Paham dong? Dolalah. Cuma kata-kata dolalah lebih umum lagi. Dipakai itu semua yang menyimpang, yang sesat. Rasul mengatakan, sungguh, telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu, lantau dulu sekali-kali kalian tidak akan tersesat ba'dahu setelahnya syaratnya ini i'tasamtum bihi bila kalian i'tisam dengannya apa i'tisam? I'tasama bisyai' idha taqawwa bihi wamtana'a bihi anisyai' i'tisam dengan sesuatu artinya taqawwa bihi dia memperkuat dirinya dengan hal itu mengokohkan dirinya dengan itu wamtana'a bihi an syai dan dia menghalangi dirinya dengan itu dari sesuatu Syai' di sini semua yang menyimpang dari hal tersebut, yang menyimpang dari kitab Allah. Itu namanya al-i'tisam. Ya, memiliki makna lain selain tamassuk. Kalau tamassuk itu mengambil, terikat dengannya, tarikatnya, dan juga dimanakan dengan i'tisam dengannya. Yang ini mengokohkan diri dengannya, terus menghalangi diri dengannya dari sesuatu, menghalangi dengan Quran dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari penyimpangan dengan Quran. I'tasamtum bihi, selama kamu beri'tisam dengannya. Sehingga i'tisam itu enggak semata-mata slogan, bukan semata-mata omongan, bukan semata-mata wacana, diwujudkan langsung, betul-betul diwujudkan langsung. Akidah kamu diperkuat dengan Quran, manhaj kamu diperkuat dengan Quran, ibadah kamu diperkuat dengan Quran, dakwah kamu diperkuat dengan Quran. Engkau membentengi diri kamu dengan Quran dari hal-hal yang membinasakan, kufur, syirik, bid'ah, semuanya dibentengi dengan Quran. Itu i'tisam bihi, barakallahu fikum. Itu syaratnya. Apa itu? Kitabullah, yaitu kitabullah ta'ala. Ketika kita beri'tisam dengan kitabullah, maka sekali-kali kita tidak akan tersesat daripadanya. Sehingga jelas maknanya, perintah untuk beri'tisam dengan kitabullah. Ya, ambil kitabullah, pelajari kitabullah, amalkan kitabullah, terkait selalu dengan kitabullah, perkuat agama kita dengan kitabullah, jadikan benteng menghalangi berbagai macam yang menyimpang dengan kitabullah. Kalau ini yang kita kerjakan, apa pahalanya? Lan tadillu ba'da. Janji Rasul pasti benar sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin tersesat setelahnya selama-lamanya. Jaminan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka i'tisam, beri'tisam dengan kitabullah termasuk sebab keselamatan. Selamat dari semua dhalalah, dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. I'tisam dengan kitabullah, bukan dengan fulan, bukan dengan alam, tapi dengan kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dan bukan slogan tapi diwujudkan langsung dalam keseharian. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah. Nanti pembahasan rinci pada fihi masail. Masuk hadis yang kedua. Ya, pembahasan intinya nanti pada pembahasan terakhir fihi masail, masalah yang diangkat terkait dengan hadis di atas. Hadis yang kedua. Aqul al-hadisus tsani. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد. زهير بن حرب معروف، إمام زهير بن حرب ثقة. قال شجاع بن مخلد dikenal dengan الفلاس البغوي، ini صدوق، راوينه صدوق، dihasankan hadisnya. Tapi dia bergandengan dengan Zuhair. Tidak masalah. Qala jami'an an ibni Ulayyah. Mereka berdua semua dari ibnu Ulayyah. Tidak akan sebutkan namanya. Qala Zuhair. Zuhair mengatakan dalam riwayatnya, haddathana Ismail bin Ibrahim. Kalau Suja mengatakan an ibni Ulayyah. Kalau Zuhair mengatakan namanya langsung, haddathana Ismail bin Ulayyah. Bin Ibrahim. Bin Ulayyah. Nama lengkapnya Ismail bin Ibrahim bin Ulayyah. Masyhur dengan Ulayyah dinisbatkan kepada neneknya, jaduh. Ulayyah jaduh. Nama lengkapnya Ismail bin Ibrahim bin Miqsam ibnu Ulayyah. Ini imam ahli hadis pada masanya. Subhanallah, beliau punya anak laki-laki. Namanya Ibrahim. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim bin Miqsam ibnu Ulayyah. Putranya ini tokoh Jahmiyah pada masanya. Tokoh Mu'tazilah pada masanya. Hidayah minallah. Namanya Taufiq wal hidayah min Allah azza wa jalla. Sebagai orang tua hanya berusaha sekuat tenaga mentarbiyah anak dengan tarbiyah diniyah yang sahihah. Sekuat tenaga, sebaik mungkin, selebihnya hidayah min Allah. Ternyata belum dikasih hidayah, justru berseberangan dengan ayahnya sendiri. Ibnu Ulayyah, sang ayah, seorang sunni, minaimati sunnah pada masanya. Putranya kata Allah, Mu'taziri Jahmi. Allahul Musta'an. Gimana cara membedakannya? Sama-sama Ibnu Ulayyah. Kata para ulama, kalau antum membaca, mendengar nama Ibnu Ulayyah dalam hadis dan fikih, itu bapak. Sang ayah, Ibnu Ulayyah Ismail. Tapi kalau kamu menemukan nama itu dalam perkara akidah dan digandengkan dengan tokoh-tokoh penyimpangan yang lain, itu sang anak, Ibrahim Ibnu Ulayyah. Dipaham ya? Jangan sampai salah paham. Sekali lagi, hidayah minallah, tidak salah bapaknya. Sudah maksimal, qadar Allah masyafa'al, ditakdirkan demikian. Itu tidak semata-mata beliau, banyak. Bahkan para anbiya merupakan juga mengalami demikian. Nah gitu ya. Nabi Ibrahim, siapa yang belum kasih hidayah? Ayahnya. Siapa lagi? Nabi Nuh, siapa yang belum kasih hidayah? Hah? Istri dan anaknya. Nabi Lot, istrinya. Sudah. Itu enggak mempengaruhi beliau sebagai seorang nabi. Tidak. Sudah ada upaya maksimal mungkin, ada ikhtiar yang maksimal mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah yang benar. Selebihnya hidayah minallah. Kita enggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya menyampaikan, kita hanya mentarbiyah sekuat tenaga. Kok berkasih hidayah? Ya sudah. Hidayah minallah. Yang menyesatkan Allah. Yang berhidayah adalah Allah. Maka pesan pentingnya adalah ketika kita berjuang untuk mentarbiyah anak, jangan lupa sertakan dengan doa. Tarbiyah itu ikhtiar. Selebihnya doa kepada Allah supaya mereka diberi taufik, diberi hidayah. Supaya dikasih diberi hidayah sehingga ada ikhtiar dan ada doa barakallahu fikum. Ketika maksimal takdirnya berbeda, khalas. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi hidayah pada hamba yang dikehendaki, menyesatkan hamba yang dikehendaki. Sebagai orang tua, barok, berlepas diri dari pemahaman anaknya. Barakallahu fikum. Tentu para salaf, mereka enggak basa-basi. Nah, dikatakan Ibni Jahmi, anakku Jahmi. Hah, lagi mengatakan Abi Kadzdzab. Dalam perkara hadis, ayahku pendusta. Jangan diambil ilmunya. Itu syariat, perkara din. Tapi terkait dengan bakti sama orang tetap, bakti dalam perkara yang ma'ruf. Tapi bab syariat, kadzab ya kadzab. Jangan ambil ilmunya. Anak, ya disayangi terkait dengan mahabbah jibiliyah, kecintaan secara ya hubungan orang tua sama anak. Tapi terkait dengan bimbingan syarak, katakan jahmi, jahmi. Hakata salaf. Mereka tidak punya muhabah fiddin. Tidak ada basa-basi dalam perkara agama. Itu syariat. Anda paham tidak ini? Saya terangkan lagi lah Pak Syekh. Apa namanya, santai aja, enggak usah target habis. Ini penting untuk dipahami baik-baik. Terkadang kita ini mencampur adukkan dua hal yang mestinya dipisahkan. Jadi begini. Ketika mendapati ada sesuatu yang menyimpang, yang salah. Entah itu orang yang kita cintai, ustadznya kita, gurunya kita, orang tua kita, anaknya kita, saudara kita, saudari kita, istri kita, suami kita. Barakallahu fikum. Kita memandang dia dengan dua pandangan. Ini faedah penting dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nanzuru ilaihi bi nadratain, dengan dua pandangan. Yang pertama ialah nadratul qadar, ainul qadar, pandangan takdir. Artinya apa? Ya sudah, itu takdirnya Allah Azza wa Jalla. Allah mentakdirkan dia menyimpang. Allah takdirkan dia begini, begitu, dan segala macamnya. Dengan pandangan takdir, antum memiliki rasa rahmah di hati. Selama dia muslim. Di sini antum merasakan syafaqah, kasihan. Ya Allah, abiku. Ya Allah, umiku. Ya Allah, anakku. Ya Allah, saudaraku. Ya Allah, ustadku. Ya Allah, guruku. Ya Allah, alim fulan. Di sini ada ainur rahmah. secara takdir. Yakini takdirnya Allah Azza wa Jal, tapi di hati kamu ada rasa belas kasihan. Itu Ahlus Sunnah. Tidak ada di sini amarah, emosi, pribadi, itu tidak ada. Itu walak barok yang keliru. Difahami ya? Apa dalilnya? Hadis yang cukup panjang tentang kaum Khawarij dari sahabat Abu Umam Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya, di masa itu. Panjang riwayatnya ikhwan dan dia hasan. Ketika itu ada tokoh-tokoh Khawarij. Ini zaman-zaman masa itu, perang melawan Khawarij. Itu dipanggil lehernya, dieksekusi mati oleh para Umar ketika itu. Kepala itu dipancangkan di depan Masjid Jami' Damaskus Syria. Pendasinya, kepalanya kaum Khawarij. Pancangkan. Sebagai apa? Sebagai warning dari pemerintah. Jangan kayak mereka. Kalau enggak seperti nasibnya orang sekarang ini. Itu namanya peringatan. Abu Umam Al-Bahili datang ke sana. Datang melihat mereka semua. Belum menangis. Belum menangis. Nangis beliau. Ini diikuti sama muridnya. Namanya Huzuwar Abu Ghalib. Menangis. Setelah menangis, tiba-tiba beliau mengatakan, Kilabunar, Kilabunar, Kilabunar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Kaget ini Abu Ghalib ini. Ngomong, ya Pak Umama, tadi kamu menangis melihat mereka. Kok sekarang kamu mengatakan begitu? Itu ucapan kamu pribadi atau kamu dengar dari beliau sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Umama, kalau saya mendengar cuma sekali, cuma dua kali, cuma tiga kali, cuma empat kali, cuma lima kali, lancang saya. Artinya apa? Saya mendengarkan sabda itu dari beliau berulang-ulang kali. Itu sabda Rasul, bukan dari ucapan saya. Gila benar, gila benar, gila benar. Terus kenapa kamu tadi menangis? Dia mengatakan, tangisannya kenapa? Setan sejauh ini menyimpangkan mereka. Mereka adalah orang-orang muslim. Orang-orang yang agamanya adalah Islam. Sejauh ini setan menyimpangkan mereka. Sampai seperti ini kondisi mereka. Saya menangis. Katanya para ulama, tangisan Abu Umamah itu memandang mereka dengan ainul qadar. Pandangan takdir. Artinya Allah takdirkan mereka mati Khawarij. Muncul rasa belas kasih. Ya Allah, kok kasihan banget matinya Khawarij. Dengan mati yang seolah khatimah gitu loh. Dan sebab penyimpangan. Dia menangis dengan itu. Tetapi ada pandangan yang kedua. Namanya ainu syara. Pandangan syariat. Syariat. Sabda Rasul memberitakan mereka ini gila benar. Meskipun kamu kasihan, meskipun kamu enggak ya syafaqah, kamu menangis dengan kondisi mereka, tetap katakan kata-kata yang hak. Gila benar, gila benar, gila benar. Sabda Rasulullah SAW. Itu pandangan syariat. Dipahami insyaAllah ya? Ini harus antum tanamkan dalam hati yang paling dalam. Sebagian kita, loh, dia kan teman saya. Dia kan guru saya. Dia kan alim saya. Dia kan syekh saya. Saya ini orang yang mengerti ilmu dari dia. Saya mengerti sunnah dari dia. Enggak mungkin dia menyimpang. Emang dia nabi? Enggak bisa. Muncul asabiyah, takut buta. Memandang dengan pandangan takdir gitu loh. Lupa dengan pandangan syariat. Pandangan syariat, dia menyimpang, katakan menyimpang. Tapi kan gurumu. Iya, dia guru saya. Saya kasihan dengan beliau. Saya iba dengan beliau. Saya berharap beliau mendapatkan hidayah. Itu pandangan takdir. Tapi ada pandangan syariat. Saya harus bersikap dengan bimbingan syariat. Dia menyimpang, menyimpang. Meskipun dia anak saya. Meskipun dia orang tua saya. Itu syara. Bagaimana? Ini adalah cara pandangnya Ahlus Sunnah. Sehingga mereka lepas dari asabiyah, hizbiyah, takut buta. Tidak ada. Dan lepas dari sikap ekstremisme dalam menyikapi sesuatu. Walak mereka bersih. Barok mereka bersih. Semuanya lillahi ta'ala. Tidak ada di sini mereka ada dendam, kesumat pribadi, duniawi, tidak ada. Itu bukan akhlaknya para salaf. Ketika tidak suka karena din, bukan dikarenakan pribadi atau duniawi. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Jadi bahasa cukup panjang oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ini dari tarjamahnya Ismail bin Ibrahim bin Ulayyah, sang ayah, muhadis besar, tokoh sunnah, sang anak Ibrahim bin Ismail, ini tokoh Jahmiyah. Wallahu musta'an. Al-hidayah biadillah, at-taufik minallahi ta'ala, barakallahu fikum. Qala haddathani Abu Hayyan. Abu Hayyan namanya Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan At-Taimi. Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan At-Taimi. Thiqatun 'abid. Thiqah dan ahli ibadah. Qala haddathani Yazid ibn Hayyan. Qal beliau mengatakan intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Umar bin Muslim ila Zaid bin Arqam. Saya berangkat. Berangkat saya Husain Umar menuju Zaid bin Arqam, semoga Allah meridainya. Sahabat Rasul Zaid bin Arqam masyhur. Falamma jalasna ilaihi, ketika kita duduk majlis dengan beliau, qaralahu Husain. Husain berkata kepada Zaid, Husain bin Sabrah. Kata Husain, laqad laqita ya Zaidu khairan katsira. Wahai Zaid, sungguh engkau telah mendapati kebaikan yang sangat banyak. Apa itu? Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang sahabi. Wa sami'ta hadithahu. Engkau mendengarkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ghazauta ma'ahu. Engkau perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa shallaita khalfah. Engkau juga salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad laqita, sungguh engkau telah mendapati menjumpai ya Zaidu, wahai Zaid, khairan kathira, kebaikan yang sangat banyak. Ini keutamaan-keutamaan yang dibawakan tadi tidak bisa ditandingi oleh siapapun selain sahabi. Ini namanya syarafus sohbah, kemuliaan sebagai seorang sahabatnya Rasul. Dan Zaid bin Arqam bukan semata-mata sahabatnya Rasul, tapi lebih daripada itu, ikut mengamalkan amal besar bersama dengan Rasul. Tidak semata-mata melihat, tapi mendengarkan hadisnya Rasul, jihad bersama dengan Rasul, sholat bersama dengan Rasul. Ini keutamaan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Itu kesepakatan para ulama salaf. Sosok seorang sahabi itu lebih afdal dari semua tabi'in dan semua yang setelah mereka. Tidak ada yang bisa mengalahkan syarafus sohbah, ke muliaan sebagai seorang sahabi. Itu kenapa ketika ada yang mencela sahabi itu enggak pakai bla bla bla, hadza mubtadi, langsung kok ganti nasihati, enggak ada. Itu penyimpangan yang sangat nyata, pelanggaran besar yang sangat nyata dalam perkara prinsip-prinsip beragama. Kalau sampai mencela sahabat, ada niatan busuk di balik dia. Kenapa kok sahabat yang dihatikan? Kemuliaannya ma'ruf dan masyhur. Difahami ke? Itu dikatakan syarafus sohbah. Baik, barakallahu fikum. Diteruskan kembali. Katanya Husain, laqad laqita ya Zaidu khairan kathira. Sungguh engkau telah mendapati, menjumpai ya wahai Zaid, kebaikan yang sangat banyak. Hadithna ya Zaidu. Maka sampaikan hadith kepada kami, wahai Zaid. Ma sami'ta min Rasulillah SAW, apa yang pernah kamu dengarkan dari Rasulullah SAW? Minta hadis. Qala, maka berkata Zaid bin Arqam, semoga Allah meridainya, ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Ini panggilan ukhuwah, panggilan muamalah baik di kalangan mereka dahulu. Semuanya dianggap ponaannya sendiri. Ya bena akhi, wallahi, sungguh demi Allah, laqad kaburat sinni, sungguh usiaku telah tua. Besar umurku ini, telah tua usiaku. Wa qaduma ahdi, dan sudah lama masaku dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau wafat dan sampai sekarang ini sudah lama banget. Itu namanya qadu ma'ahdi. Wa nasitu, dan aku lupa, ba'dal ladzi kuntu a'ihi, sebagian yang dulu aku hafal, a'i aku hafal, yang aku pahami, min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah tua gitu ya. Zamanku bersama dengan Rasul sudah lama banget. Sudah lupa sebagian hadisnya Rasul. Qala fama haddatsukum faqbalu. Maka apa yang sudah saya sampaikan kepada kamu hadis, faqbalu, terimalah. Wa mala, dan yang belum saya sampaikan, fala tukallifunihi. Maka tolong jangan membebani aku untuk itu. Aku sudah tua. Tsumma qala, maka beliau mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangkit, qama, berdiri bangkit, yauman, pada suatu hari, fina, di tengah-tengah kami, khatiban, sebagai seorang khatib. Ya Rasul pernah khutbah di depan kami. Bima'in, di sebuah mata air, yud'a khumma, dikenal dengan khum. Di masyhur di buku tarikh, Ghadir Khum. Mata air namanya Khum. Ini kalau mau diceritakan panjang terkait dengan kaum Syiah, Rafidhah. Ini berkaitan dengan Ahlul Bait. Kita baca ya, lebih dahulu. Rasul pernah khutbah di depan kami di sebuah mata air yang dikenal dengan nama Khum. Baina Makkah wal Madinah. Tempatnya antara Makkah dan Madinah. Fahamidallah wa athna alaih. Maka Rasul bertahmid kepada Allah dan bermuji Allah Azza wa Jal. Wa wa'adha, memberikan mau'idah. Wa dhakara, memberikan tazkir, memberikan peringatan-peringatan. Thumma qal, lalu beliau bersabda, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du, adapun setelah itu, ala, perhatikanlah. Itu ada tuh tanbih. Ala, perhatikanlah ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Fa innama ana basyarun, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Yushiku, hampir-hampir, sebentar lagi, ayyati ya rasul rabbi, akan datang kepada aku utusan Rabbku, ini malakul maut. Fa ujiba, dan aku mengijabai panggilan dia. Artinya apa? Saya manusia biasa, sebentar lagi aku akan mati. Ajal akan menjemputku. Wa ana tarikun fikum saqalain, dan aku tinggalkan di tengah-tengah kamu saqalain, dua hal yang berat. Ya, saqlun itu kan perkara yang berat. Dua hal yang berat. Awwaluhuma, yang pertama adalah kitabullah. Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Fihil huda, padanya ada petunjuk. Wan nur, ada cahaya. Beliau mengatakan, fakhudhu bi kitabillah, maka ambil kitabullah ini. Wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah dengannya. Istamsiku bihi, ambil dengannya, terkait dengannya, berpegang teguh dengannya, kitabullah. Kata Zaid, fahatha ala kitabillah, maka Rasul menghasung para sahabat terkait dengan kitabullah. Waraghaba fihi, dan menyemangati mereka terkait dengan kitabullah. Itu teman tarib fi, raghaba fi, membuat cinta kitabullah. Thumma qal, belum mengatakan setelah itu. Yang kedua, wa ahlu baiti. Saqalain, yang pertama kitabullah, yang kedua wa ahlu baiti, dan keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian dengan Allah terkait dengan keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, tiga kali beliau mengatakan demikian. Supaya apa? Supaya ihtimam, perhatian dari kaum muslimin tentang keluarganya Rasul. Dua, kitabullah dan ahlul bait. Teruskan lagi. Faqarlahu Husain, maka berkata Husain kepada Zaid bin Arqam, waman ahlu baitihi ya Zaidu, siapa ahlu baitnya beliau wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baiti, bukankah istri-istri Rasul termasuk ahlu baitnya? Ini penting ya, kata-kata ini. Membantai siapa ini? Kaum Syiah. Bukankah nisa'uhu, istri Rasul adalah ahlul baitnya? Qala, kata Zaid, nisa'uhu min ahli baiti. Betul. Istri Rasul termasuk ahlul baitnya. Jawabkan baik-baik. Walakin ahlul baitihi, tetapi ahlul bait Rasul yang disebutkan dalam kisah di atas ialah man hurrimas sadaqata ba'da. Siapa saja yang diharamkan sedekah seperti dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak boleh menerima harta sedekah. Qala, berkata Husain. Nanti yang kurang ini. Wa man hum? Saya curiga kok. Wa hum gitu. Ada yang kurang man. Wa man hum? Siapa mereka ini? Qala, berkata Zaid, hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas. Ahlul bait yang dimaksud yang tidak boleh menerima harta sedekah ialah alu Ali, keturunan Ali bin Abi Talib, wa alu Aqil, keturunan Aqil, wa alu Ja'far, keturunan Ja'far. Ada Ali bin Abi Talib, Aqil bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib. Dan yang keempat, wa alu Abbas, dan keturunan Abbas, wa Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul. Empat ini yang dikatakan sebagai ahlul bait yang diharamkan sedekah atas mereka. Qala, berkata Husain, kullu haula'i hurimat sadaqah? Mereka semuanya diharamkan sedekah? Qala, na'am. Kata Zaid, iya. Selesai. Saya bacakan yang kedua. Wa qala Imam Muslim rahimahullah haddatsana Abu Bakar bin Syaibah. Yang di atas. Qala haddatsana Muhammad bin Fudail, rawi yang saduq. Ha, itu pindah sanad. Namanya tahwil sanad, pindah sanad. Imam Muslim punya dua sanad. Qala wa haddatsani Ishaq ibnu Ibrahim, yang dari Ibnu Rahawi. Qala akhbarna Jarir ibnu Hazim, kilahuma an Abi Hayyan bihadzal isnad nahwa hadits Ismail, sama kayak hadits Ismail. Wa zada fi hadits Jarir, dan ada penambahan lafaz pada hadits Jarir, kitabullah yang pertama, sakolain yang pertama, kitabullah fihil huda wan nur, padanya ada petunjuk dan cahaya. Yang penting, manistamsaka bihi, barang siapa yang berpegang teguh dengannya, wa akhadha bihi, dan mengambil bimbingan Al-Qur'an ini, kana 'alal huda, maka dia di atas petunjuk. Wa man akhtahu, tapi barang siapa yang menyalahinya, yang menyelisihinya, balla, dia akan sesat. Ini apa penting terkait dengan penambahan faedah hadis. Intaha. Barakallahu fikum. Ini hadis yang selalu didengung-dengungkan oleh kaum Syiah Rafidhah. Kenapa? Dikarenakan ada wasiat Rasul terkait dengan ahlul bait. Tiga kali mengatakan demikian. Dan mereka mengaku sebagai pecinta ahlul bait, tapi kadziban wa zura, dusta. Dusta mereka. Kenapa? Mereka mengkafirkan Aisyah. Padahal Aisyah dikatakan min ahlihi, istrinya Rasul. Nisa'uhu min ahli baiti, istrinya Rasul adalah ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka membenci Hasan bin Ali. Kalau Husain dilulukan, tapi kalau Hasan diinjak sama mereka. Padahal Hasan bin Ali, alu Ali, itu ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka paling benci dengan Abbasiyin. Semua yang dari Abbasiyah benci mereka. Pada Alu Abbas termasuk ahlul bait. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Sia dusta mereka. Justru ini hadis untuk ahlu sunnah. Tapi mereka masih mengelulukan, sehingga mereka ada punya acara khusus namanya Idul Ghadir. Idul Ghadir, hari raya Ghadir, memperingati peristiwa tadi. Di mata air namanya Khum, Ghadir Khum, memulia, menyanjung-nyanjung. Ada semuanya khurafatnya kaum Syiah dan Rafidhah. Allahul Musta'an. Alusnya tidak demikian. Karena ahlul bait yang dibawakan adalah orang-orang yang muslim, yang kafir tidak masuk. Yang kedua, orang-orang yang di atas sunnah kakek mereka, sunnah Rasulullah SAW, sunni. Paham tuh? dari kalangan Alu Ali, Alu Aqil, Alu Ja'far, Alu Abbas. Dari empat ini, Alu Aqil sudah enggak ada. Alu Ja'far sudah enggak ada. Karena Aqil, Ja'far wafat lebih dahulu. Sehingga keturunannya terputus. Yang masih ada, Alu Ali. Ada sampai nanti yang mulai kiamat itu masih ada. Kenapa kau dikatakan masih ada? Karena Imam Mahdi dari Alu Ali. Namanya Muhammad bin Abdullah. Dari keturunan siapa ini? Al-Hasan, jangan lupa. Al-Hasani, Al-Hasani, Al-Fatimi, Al-Alawi, Al-Qurashi, Al-Hashim Al-Qurashi Al-Arabi. Bukan dari Husain, dari Hasan. Muhammad bin Abdullah Al-Hasani, Hasan bin Ali, Al-Fatimi, karena putranya Fatimah. Karena Ali, ketika Fatimah meninggal, Ali menikah dengan banyak wanita. Ini dari Fatimi, Hashimi Qurashi. Sehingga masih ada sampai yang belum kemudian ada yang namanya Alawiyun Alu Ali. Barakallahu fikum. Yang dimuliakan yang mana? Yang Muslim. Alu Ali yang kufar, kufar. Yang dimuliakan yang mana? Yang di atas sunnah. Karena Rasul yang menyampaikannya dengan bimbingan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyimpang-menyimpang wala karomah. Nasab tidak membuat mereka menjadi benar, tapi yang menjadi benar adalah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka Muslim, Sunni ala sunnah, wajib dimuliakan, dihormati, dikarenakan mereka sebagai qarabahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Gitu ya, tapi yang diinginkan adalah kata-kata masalah, kata-kata yang terakhir itu. Kitabullah fihil huda wa nur, fakhudhu bi kitabillah, wastamsiku bihi. Ini sebuah kata yang masalah. At-tamassuk bi kitabillah, barakallahu fikum. Faedah yang lain yang kita ambil adalah, kebiasaan para salaf, da'bus salaf, mereka selalu majlis bersama dengan para ulama. Datang kepada Zaid bin Arqam. Kebiasaan para salaf, mereka selalu meminta ilmu, bimbingan ilmu kepada para ulama'nya. Di mana Zaid bin Arqam. Barakallahu fikum. Ada majlis dengan mereka, sharing ilmiah dengan mereka. Itu para salaf. Terkait selalu dengan para ulama'nya. Barakallahu fikum. Dan itulah manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah Salafiyin. Tidak ada seorang salafi pun yang lepas dari ulama'nya. Tidak ada Ahlu Sunnah Salafiyun yang lepas dari ulama'nya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti bersama dengan ulama'nya. Ulama'u Sunnah, Masyaikhu Sunnah. Dan pasti bersama dengan Ahlu Sunnah yang lainnya. Salafiyun yang lainnya. Tidak mungkin berpisah dengan mereka semua. Dikarenakan itu merupakan manhaj salaf yang baku. Ini yang terpenting yang muslim. Maka selebihnya berkaitan dengan pembahasan kita akan dirinci nanti insyaAllah pada fihi masail. Hal-hal berkaitan dengan tamassuk bil kitabi was sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau sampaikan? Ada yang mau tanyakan? Apa cukup? MasyaAllah. Kemarin atau sekarang atau lagi? Boleh. Gimana? Ainul Qadar wa ainul Syara. Kondisi yang mana ini? Pembahasan kita. Nampaknya bukan makomnya kalau sekarang ini. Ngerti nggih? Contohnya banyak gitu loh. Banyak kaum muslimin di luar sana yang sebelumnya ala ilmin wal sesat. Banyak awamun nas yang kita melihat mereka di atas kemaksiatan, di atas penyimpangan bid'ah, banyak banget gitu loh. Jangan kecil gitu aja, banyak di luarnya banyak sekali. Al-firaqullah banyak. Orang yang menyimpang dalam berbagai bid'ah itu banyak. Orang yang jatuh dalam al-kabair, kefasikan, banyak. Cara memandang mereka demikian. Ada ainul qadar, ada ainul syara. Pandangan takdir, ketika mereka ditakdirkan saat ini sebagai ahlul maksiyah, ahlul kabair, orang yang fasik, orang yang munharif, kita bisa kasihan sama mereka. Di hati yang paling dalam, kita kasihan sama mereka. Kenapa sejauh itu mereka melangkah? Kenapa sejauh itu mereka jatuh karena dosa? Kok sejauh itu mereka menyimpang? Sejauh itu setan menyimpangkan mereka. Ada muncul syafaqah di sini. Maka ada berharap mereka diberi taufik. Didoakan mereka supaya mendapatkan taufiqul hidayah. Punya semangat untuk mendakwahi mereka, mengarahkan mereka. Itu namanya indul qadar. Tapi syaratnya jelas. Munharif-munharif, menyimpang-menyimpang, fasik-fasik. Tinggalkan mereka, jangan bersahabat dengan mereka. Itu pembahasan syar'inya. Barakallahu fiik. Ngoten ya, dengan kadarnya masing-masing. Barakallahu fiik. Seperti kemarin lah, misalkan yang ini terkait dengan masalah akhlaknya buruk. Ini orang masya Allah dikenal kok senang banget menipu, gitu loh. Urusan dagang penipu, pegang uang orang nipu, semua dikenal dengan orang yang menipu, khain, khianah, gitu loh. Di satu sisi kasihan sama dia, gitu loh. Kok sejauh itu akhlakiah buruknya itu? Kok sejauh itu setan membuat dia sampai sejauh itu? Apa dia nggak mikir terkait dengan efek buruknya sebuah pengkhianatan kan gitu? Awal mungkin dia dapat uang banyak kabur, tapi nggak tenang kehidupan dia, nggak tenang kehidupan dia, dikejar-kejar orang, dicap sebagai pengkhianat, penipu, itu kan nempel sampai ilah ya Allah itu. Kita kasihan sama dia gitu. Tapi terkait dengan pandangan syariat kita katakan khain khain. Meskipun orang yang sangat dekat dengan kita. Afanya ikhwan, jangan sama orang ini kalau untuk masalah transaksi, masalah muamalah. Nanti jangan pinjam dia fulus. Ini orang dikenal ma'ruf, suka bawa lari uangnya orang. Contohnya banyak. Jadi jangan dikecilkan dalam sebab. Gitu loh ya. Ya insyaallah Allah barik. Ngoten nggih? Dan kadarnya masing-masing ya, kadarnya masing-masing. Ketika memang betul-betul dia sesat gitu loh. Misalkan laqadarullah bapak kita tokoh bid'ah, masya Allah, sufi, kental, masya Allah, dan dia mati di situ. Sudah. Ketika ada makam harus menjelaskan, tidak kemudian kita kesana kemari mengata-ngatai bapak kita, tidak. Ketika ada sebuah makam yang mengatakan, abimu, ya. Kalau abiku ya, dia termasuk tokoh sufi ya. Semoga Allah merahmati beliau. Kalau semoga Allah merahmati beliau, ainul qadar. Sehingga ya sebagai anak ya kita merasa kasihan sama orang tua kita dan segala macam. Pandangan taktik ini akan membuat kita punya upaya untuk memberikan yang terbaik pada orang tua. Selama dia masih muslim didoakan rahmat, didoakan maghfirah kan gitu. Dorongannya seperti itu. Tapi terkait dengan masalah penyikapan, sufi. Tuh. Abimu kan punya kitab. Mohon maaf jangan dibaca. Itu kitab yang sesat. Kitab sufi ya. Beliau tokoh sufi yang dibaca. Saya mengatakan, apa teman? Itu abiana. Seelek-elek bapakku. Oh macam-macam. Lah ini gak beres sudah ini. Ya mau apa lagi seorang sufi ya. Sufi itu ngapain marah-marah sama orang. Ya sudah, akui saja dia seorang sufi. Dipahami ya, sehingga tidak ada asofia, tidak ada hizbia, tidak ada yang bersih semua tadi. Penyikapan syar'inya jelas. Pandangan takdirnya memicu kita untuk mengerjakan hal-hal yang terbaik yang diperbolehkan dalam Islam terkait dengan dia. Barakallahu fiik. Gitu ya, makanya ketika ada pembahasan terkait dengan mentahdir orang, membantah seseorang, itu untuk membaca keterangannya para ulama. Itu ada keterangan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan yang terpenting itu harus ikhlas dalam mentahdir. Harus ikhlas dalam membantah seseorang. Tidak boleh ada kepentingan pribadi di situ. Tidak boleh ada tasyafi. Membantah orang untuk pelampiasan dendam kesumat. Itu tidak boleh. Tahdir itu syar'i, ibadah. Membantah orang yang menyebut itu ibadah. Tapi ketika motivasinya emosi, pembalasan dendam, dosa, jadinya riba. Paham ya? Ada huwa. Tipis ini riba diharamkan, tahdir yang tipis. Dan yang membedakan niatnya, motivasinya. Maka Ahlus Sunnah bersih, walaknya bersih, baroknya bersih, semuanya lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Dia berlatih, berlatih. Kalau biasanya kalau ke orang lain lebih gampang latihannya. Latihannya lebih berat ketika pas yang dihadapi ku. Waduh, abot iki. Bapak dhewe. Waduh, abot iki. Ya anakku dhewe. Abot iki. Kakakku sendiri. Abot iki guruku dhewe. Itu perjuangan. Tapi ketika antum berhasil melampauinya, maka manhajia antum kokoh. Walak dan parohnya antum bersih. Antum akan merasakan ikatan iman yang lebih kuat dari situ. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya? Cukup. Wis. Dua anak mana akhirnya? Her insyaallah. Monggo. Waduh, ikhlas dalam hati ya. Yang jelas kan harus ada thariqahnya kan. Ada cara, tata cara tahdzir yang disebutkan dalam syariat. Penuhi. Untuk niatnya susah kita mengatakan begitu. Tapi itu kan kelihatan pada satu poin. Apa itu? Menunjukkan ini nampak keikhlasan dan tidak. Nampak pada satu poin penting. Apa itu? Pada samaratu tahdzirnya, buah dan efek tahdzirnya. Ketika orang yang memberi peringatan umat terkait dengan bahaya fulan, pemahaman fulan, kitab fulan gitu ya. Ketika memang sudah waktunya dia berbicara ilmiah, ikhlas lillahi ta'ala, efeknya terasa itu. Ngelundung kabeh itu sudah itu insyaallah. Dan yang membuat mereka terkapar bukan karena diri kamu, tapi Allah Azza wa Jalla. Ada kuat itu. Dipahami? Coba diam. Ketika ada yang tidak beres, Ahsan mengevaluasi diri kamu sendiri. Jangan-jangan ada susupan-susupan di hati, mungkin maunya ikhlas atau muncul dendamnya, muncul kesumatnya, segala macamnya. Ini kadang mempengaruhi hasil. Anda perhatikan, kitab-kitab para ulama sunnah dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini, itu kan banyak buku rudud, buku bantahan-bantahan. Masya Allah, barokah sampai sekarang ini. Ilmiahnya jelas, etikanya masya Allah, dan efeknya luar biasa. Sampai sekarang barokah itu. Buku-bukunya Ibnu Taimiyah rahimahullah, hampir semuanya buku-buku bantahan. Bantahan kepada Jahmiyah, Mu'tazilah, Sufiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Murji'ah, falasifah. Sampai sekarang kita baca ilmiah. Buktinya apa ini? Membuktikan ada keikhlasan pada beliau sehingga barokah. Itu gelundung apa itu di masa itu? Diakui oleh tokoh-tokoh bid'ah pada masa mereka. Mereka mengakui di leher kami itu ada cekikan Ibn Taimiyah enggak bisa kami lepaskan. Hujjahnya sangat kuat dan sangat ilmiah, langsung mengena ke sasaran. Tidak bisa mengelak sudah. Ngatain gitu, itu buktinya. Saya juga sama, buku-bukunya para ulama dan para masyayikh yang terkait dengan masalah bantahan ilmiah ada sampai sekarang. Dengan keberkahan-keberkahan yang ada. Barakallahu fikum. Contoh yang di zaman kita lah misalkan. Kayak misalkan Syekh Rabi bin Hadi, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, hampir semua karya beliau itu bantahan-bantahan kepada orang yang menyimpang di era ini. Kan di bukunya jadi 15 jilid. Majmu' Kutub Rasail Fatwa Syekh Rabi itu 14 jilid. Dan mulai awal sampai jilid yang ke-13 itu semuanya kumpulan kitab beliau, semuanya bantahan kepada orang yang menyimpang pada masa ini. Bantahan kepada Samad al-Auda, kepada Samad al-Hawari, kepada Fauzil Bahraini, Al-Haddadi. Itu ada semua di situ. Dan ilmiah. Di masanya masing-masing, bantahan beliau itu luar biasa ilmiahnya. Itu ndelosor kabeh itu. Orang-orang yang dibantai, bongkar semua penyimpangan-penyimpangan itu menunjukkan apa? Keikhlasan yang perlu dilakukan dalam membantah. Ilmiahnya ada, bobot ilmiahnya ada, akhlakiah, etikanya ada, dan ditunjang dengan keikhlasan tadi. Barokah. Ya benar. Lulus Syekh bicara sudah, Tiarap semua wis. Ma'ruf penyimpangannya di kalangan mereka semua. Gitu ya. Dipahami soalnya. Itu yang mungkin bisa disebutkan gitu. Kalau dari mulai awal ada orang lagi mau bantah. Ikhlas enggak ya? Waduh, ya jangan dia otak itu masalah hati. Ya jangan semua, semoga dia ikhlas kan gitu. Ketika ada efeknya yang luar biasa, barokah keikhlasan dia insyaallah. Kok ada yang tidak beres? Ada yang error pada tahdirnya atau tariqah tahdirnya atau niatan tahdirnya atau yang lain-lainnya. Jangan menyalahkan tahdirnya, itu prinsip yang mulia dalam Islam barakallahu fikum. Cuman kira-kira gitu ya. Dan mohon maaf cukup ya. Ini pertanyaannya setengah jam dewe. Ya. Nah, nampaknya buku ini enggak boleh batal maghrib kayaknya nih. Ini harusnya makanya santai aja, enggak usah terburu-buru. Ini pembahasannya masih panjang. Kita nikmati satu hadis, dua hadis, satu pembahasan. Insyaallah akan ada masanya masing-masing. Bab tahdzir ada sendiri insyaallah. Barakallahu fiik. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.